adapun wanita lemah lembut manja. Oh sayang, wanita dijajah pria sejak dulu dijadikan. Takdirkan bahwa pria berkuasa. Adapun wanita lemah, lembut manja. Oh sayang, wanita dijajah pria sejak dulu. Oh,